Masih ingat ya ceritane Raden Syahid Berandal Lokajaya. Asline begal. Akhire iso masuk kelompok Wali Songo. Hebat. Kenapa? Ahli tirakat riyadhah melalui proses puasa. Ceritane lagi begal di tengah hutan. Yang lewat Kanjeng Sunan Bonang bawa tongkat dari emas. Begal. Tahu ada orang lewat bawa tongkat dari emas, ya dicegat. Manduk. Apa? Begal yang ngaget nong, masa ana begal nyegat kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong. Mandek, Mas. Barang baru, Mas. Kena gigi uang kembali, Mas. Ngono. Kuwi bencong. Nah aku tahu dicegat tok. Halo. Begal mandek. Apa nak? Tongkatmu tak jaluk. Mas to kuwi. Iya nak, tak jaluk kekno, selamat kowe liwat to. Gambuk kekno, tak rebut. Gak kekno, tak peksa, tak pateni. Oh, kowe pengen emas. Kaelak emas. Kowe tareni syuting dadi emas, bukan cuma buahnya, daunnya, pohonnya jadi emas. Nah, Raden Syahid ki cerdas. Begitu ngelihat pohon aren jadi emas, jadi enggak kepingin. Ngecara polisi kene, halah lah, langsung dipewenek diunduh ditowo bangi kewethoke gawa. Ngono, wong ketok wong ra helmane diuber karo karowan. Padahal wis ngopi lho iwek rokaan ngene. Ono liwat gak helman. Ini polisi hebat, meneng kowe tak gasak pisan. Loh, ini tugas bro. Lah kok nek sampe tiba ndasmu kena aspal gegar otak. Ngono lho, iki dikejari ape dielingno. Helmnya dipakai, ngono anggitmu ape diapakno? Dielingno terus dijak ngopi. Polisi saiki gak arep suap-suapan, iki polisi biyen. Biyen iki pol-polan ning golek isi biyen. Saiki enggak. Tilang pelanggaran. Kalau enggak melanggar enggak mungkin ada penilangan. Soalnya melanggar, tilang. Pak damai, Pak, damai, Pak. Mesti takonane polisi, ikhlas ora. Loh, kenapa kok ditanya ikhlas ora? Duite iki arep dilebokno kotak amal masjid. Polisi saiki kok delok kopiahe putih kabeh lho. Padahal ya lagek tuku gek mangwi kopiah. Anggitmu duwe apa dipek dhewe? Enggak, masukin kotak amal masjid untuk anak yatim. Wis digaji kok. Lho kalau enggak ada pelanggaran yo enggak ditilang. Lagi iki kok umpama sampean-sampean tahu, mesti diunduh waharan. Diketok bawa pulang. Tapi Raden Syahid Berandal Lokajaya, enggak, dia berpikir rugi kalau aku cuma dapat itu bisa habis. Aku minta doa orang ini ya. Kalau aku bisa doa kayak orang ini, apa saja tak tunjuk jadi emas. Wong cerdas toh. Aku njaluk dongone wong iki wae. Ngene aku duwe donga kaya wong iki, apa wae tak syuting dadi emas. Mbah, gak kepengin itu mbah aku, mbah. Terus gimana nak? Aku minta doanya aja, mbah. Kalau aku bisa doa kayak sampean, apa saja tak tunjuk bisa jadi emas. Berat nak, berat tak lakoni mbah. Abot nak, tak lakoni mbah. Yo, kowe kudu poso 3 tahun, puasa 3 tahun. Tirakat wiridan riyadhah no pinggir kali. Dilakoni, lolos, lulus. Makane dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek sampean-sampean termasuk sing seragam-seragam ku ya. Ndak tahu poso, enggak pernah riyadhah, enggak pernah tirakat, sing cocok dijuluki Sunan Jaga Kali. Dadi lek gak mancing yo ngising. Nek gak ngono jaga desel.